Main kendang empet lakang udut dulu, kae sing gitar nyekel setang udut dulu. Kosok baline sing nyuling arep nyebul udut dicabut, ora sida udut dulu. Apes modar modar moto melek paling penak udut dulu. Semet setet rampung madang paling penak udut dulu. Sakesutro kesut sing paling demes udut dulu. Sip rampung kawin udut dulu. Nah nah udut mangkat dolan paling penak udut dulu. Jos nongkrong ning bu paling penak udut dulu. Karo ngalamun nyawang cewek paling penak karo udut. Udut dute entek paling penak langsung ngentut. Ngoyak maling paling penak udut dulu. Malinge kecanda meh ngampleng udut dulu. Rampung ngampleng penake udut dulu. Ra arep ngopo wae paling penak udut dulu. Udut moto melek paling penak udut dulu. Semet setet rampung madang paling penak udut dulu. Sakesutro kesut sing paling demes udut dulu. Sip rampung kawin udut dulu. Nah nah udut jan wong edan malah udan iki kepiye aku ora tahan. Pak bojo paling penak udut dulu. Seger Mbak Yu. Malah udan paling penak udut dulu. Jos metu amah ngeyel paling penak udut dulu. Adio. Ben ra kademen paling penak udut dulu. Moto melek paling penak udut dulu. Semet setet rampung madang paling penak udut dulu. Sakesutro kesut sing paling demes udut dulu. Mangkat lidik paling penak udut dulu. Mancal luduk paling penak udut dulu. Serjo telat paling penak udut dulu. Tapi suwi bose paling penak udut dulu. Mati mati. Mulih lidik paling penak udut dulu. Kirko awak kesel paling penak udut dulu. Kesel keringet paling penak udut dulu. Arep adus nyokok kato udut dulu. Angis guru yo enak e udut dulu. Buka Facebook satu rungi udut dulu. Ribet kincil eko seta udut dulu. Dijak ketemu kopi darah. Selamat malam teman. Selamat berlidik. Ini waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi. Iya. Jadi setelah apa yang kita bicarakan. Setelah apa yang kita bicarakan panjang lebar tentang apa yang terjadi di sini, akhirnya kita close set. Loset nabrandasmu.